Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar thumma amma ba'd. Fa ma'ashir al ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, ma'ashir al muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini 5 Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali bermajelis ilmu, mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan silaturrahim yang merupakan kelanjutan dari kajian kita yang telah lalu, maka sebagai al-muqaddimah sedikit akan saya nukilkan ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dari apa yang berkaitan dengan fadlul ilmi, keutamaan ilmu syar'i. Karena ilmu inilah yang akan menerangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan apabila perjalanan kita menuju al-akhirah gelap gulita dan tidak diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah mudah kita akan terjerumus ke dalam jurang-jurang kemaksiatan, terjerumus ke dalam jurang-jurang kebid'ahan, wal'iyadzu billah, terjerumus ke dalam jurang-jurang kesyirikan. Karena perjalanan kita tadi menuju al-akhirah adalah perjalanan yang penuh dengan kegelapan. Maka apabila perjalanan kita menuju darul akhirah diterangi dengan cahaya ilmu, diterangi dengan bimbingan Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemungkinan seorang itu terjerumus kepada panah-panah syaitan atau jeratan-jeratan syaitan semakin kecil. Dan di antara keutamaan ilmu Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, bagaimana ilmu itu bisa menjadi nurun wa basirun, cahaya yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada si pemiliknya agar sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya al-ilmu afdalul jihad. Ilmu yang sedang kita gali, ilmu yang sedang kita hadiri majelis-majelisnya, kajian-kajiannya ini, halaqah-halaqahnya ini adalah afdalul jihad. Jihad yang paling besar. Jihad yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat yang mulia di dalam surah Al-Furqan, walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhiran fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah Azza wa Jal berfirman, walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhiran, kalau kami menginginkan akan kami utus di setiap qaryah, di setiap daerah, di setiap desa, di setiap kota, di setiap negara, nadhiran, orang-orang yang memberikan peringatan agar mereka mau, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini mau kembali kepada jalur keselamatan, jalur al-istiqamah, dan meninggalkan subul syaitan. Fala tuti'il kafirin, maka janganlah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar, dengan jihad yang penuh dengan kemuliaan. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, fahadha jihadun lahum bil Qur'an. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat, perangilah orang-orang kafirin, perangilah musyrikin, masuk ke dalamnya kaum munafikin, berjihadlah kepada mereka. Fahadha jihadun lahum bil Qur'an. Jihad yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah berjihad dengan menggunakan Al-Quran. Artinya dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa kembali kepada jalur keselamatan, agar mereka bisa kembali kepada jalur ketaatan, ketauhidan, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Wa huwa akbarul jihadain, dan jihad menggunakan Al-Quran, menggunakan hujjah, menjelaskan al-haq kepada mereka musyrikin wal munafiqin adalah akbarul jihad, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, jihad yang paling besar, yang paling mulia. Wa huwa jihadul munafiqina aidan, dan jihad itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang munafikin. Jadi bukan hanya musyrikin yang diperintahkan untuk dijelaskan tentang syariat-syariat Allah, tentang syariat-syariat nabinya alaihi salatu wassalam pun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, jihadul munafiqin, menjelaskan al-haq ini, Al-Qur'an wa sunnah wa syariat Islam secara umum kepada mereka orang-orang munafiqin. Fa innal munafiqina lam yakunu yuqataluna al-muslimin, dalam kondisi kaum munafiqin tidak memerangi kaum muslimin, bal kanu ma'hum fi adh-dhahir, dalam keadaan kaum munafiqin ini senantiasa bersama kaum muslimin. Karena kita mengetahui bagaimana kondisi munafikin, memiliki dua wajah. Ketika bersama muslimin, dia akan memuji Islam. Ketika bersama muslimin, dia akan memuji, menyanjung Nabi SAW. Seakan-akan mereka orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling dengar nasihat Nabi SAW. Akan tetapi berbanding terbalik apabila mereka keluar dari barisan muslimin, bersatu bersama orang-orang munafikin, maka mereka orang terdepan dalam menjelek-jelekkan Islam, dalam menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal'iyadu billah. Maka orang munafikin tidak diperangi, karena mereka secara zahir bersama kaum muslimin. Warubbama kanu yuqatalun aduwahum ma'ahum, bahkan kaum munafikin ini terkadang berada di barisan musyrikin untuk memerangi musuh-musuh mereka. Wa ma'a hadza faqad qala ta'ala, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, jahidil kuffar, berjihadlah, perangilah orang-orang kafir, perangilah orang-orang munafiqin, waghlud 'alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'lumun anna jihadal munafiqina bil hujjati wal Qur'an, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dan kita telah mengetahui bersama bahwasanya memerangi munafikin bukan dengan senjata-senjata muslimin. Karena apabila dengan senjata muslimin dipenggal leher-lehernya munafikin yang zahirnya mereka dalam keadaan Islam, akan timbul fitnah yang luar biasa. Akan disebutkan, akan dikor-korkan oleh musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membunuh sahabat-sahabat mereka sendiri. Karena munafikin terselubung keadaannya, secara zahir mereka bersama muslimin dan secara batin mereka bersama musyrikin wal kuffar, wal iyad billah. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, jihadul munafiqina bil hujjati wal Quran, cara Nabi alaihi salatu wassalam dalam memerangi, berjihad melawan orang-orang munafikin adalah bil hujjati wal Quran, dengan menjelaskan al-haq, menjelaskan Al-Qur'anul Karim, menjelaskan sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Wal maqsudu anna sabilallah hiyal jihadu wa talabil ilmi, dan yang dimaksudkan jihad, perjuangan, peperangan dalam tanda kutip di sini adalah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, wa da'watul khalqi bihi ila Allah taala, dan mengajak serta manusia yang lainnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, agar bisa terus berada di jalur talabul ilmi tersebut, sehingga mereka memiliki hujjah, mereka memiliki bekal, mereka memiliki senjata untuk melawan orang-orang munafikin. Ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah ini bisa kita lihat di dalam karya beliau yang berjudul Miftah Daris Sa'adah, jilid yang pertama, halaman ke-70. Maka ma'asyiral muslimin ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i. Yang pertama adalah bagaimana ilmu syar'i ini merupakan akbarul jihad, jihad yang paling besar. Oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan talabul ilmi. Yang namanya jihad, peperangan di medan tempur saja, di medan perang, itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, persiapan yang luar biasa, dari sisi logistiknya, dari sisi mentalnya muslimin, dari sisi persenjataannya, dan yang seterusnya. Mereka akan mempersiapkan segala macam untuk melawan musyrikin, kufar yang ada di hadapan mereka. Maka begitu pula bertalabul ilmi, harus ada pengorbanan di sana, harus ada rasa letih, harus ada capek, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang mengorbankan hawa nafsu duniawiyah yang kita miliki. Maka kalau kita ingin bersantai-santai dalam jihad ini, maka itu adalah satu hal yang mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ardhahum telah letih dalam bertalabul ilm, telah letih dalam menerangkan al-haq, dan itu adalah pengorbanan yang akan Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan balasan yang luar biasa, dengan ganjaran yang luar biasa, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah adalah bagaimana berjihad kepada al-munafiqun, berjihad kepada orang-orang munafik adalah berjihad yang matlub, yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama kita, masuk ke dalam hukum orang-orang munafikin adalah al-fussaq, orang-orang yang fasik, al-fujjar, orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan di tengah-tengah muslimin, dan mereka melakukan kemaksiatan tersebut secara zahir, yang mana ini merupakan kaidah umum yang telah ada di dalam al-Islam, yaitu amrun bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kita mengajak manusia, mengajak orang-orang yang berada di sekitar kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan dan mencegah mereka dari perkara-perkara kebatilan, amalan-amalan taleh, perbuatan-perbuatan yang jelek yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengkhususkan jihad kepada mereka orang munafikin dengan perkara yang berkaitan dengan senjata, pertumpahan darah, terjun ke medan perang, tidak. Tapi berjihad dengan munafikin kaitannya adalah dengan ilmu syar'i. Maka bagaimana kita bisa berjihad, bagaimana kita bisa memiliki senjata dalam tanda kutip untuk membantah sekian banyak syubhat mubtadi'ah ahlul bid'ah wad dalal tanpa adanya ilmu syar'i yang kita gali, tanpa adanya ilmu syar'i yang kita pelajari. Maka dengan ilmu syar'i tersebutlah kita bisa menerangkan al-haq di tengah-tengah manusia. Begitu pula faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bahwasanya keutamaan menuntut ilmu syar'i ditujukan kepada rijalan wa nisa'an, baik kaum rijal, kaum laki-laki dan kaum wanita. Karena kewajiban menuntut ilmu syar'i menjelaskan al-haq, menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkhusus kepada kaum rijal. Kaum nisa, al-ummahat wal akhwat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Hadith yang telah kita ketahui bersama bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadithnya yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi mereka kaum muslimin dan pula mereka kaum muslimat tanpa terkecuali. Sehingga apa yang ada di dalam persiapan berjihad, persiapan untuk membantah, memerangi syubhat-syubhat mubtadi'ah, perbuatan-perbuatan, kemungkaran-kemungkaran yang ada di sisi mereka, khusus kepada orang-orang yang ingin mendalami ilmu syar'i. Apabila mereka tidak ingin mendalami ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang jauh dari syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak menutup kemungkinan di sana ada yang tidak mau mengambil ilmu syar'i, tidak mau mengambil warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih, "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang ingin mengambil ilmu syar'i, ingin mengambil hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, warisan-warisan beliau alaihi salatu wassalam, man di sini menunjukkan keumuman. Artinya di sana ada yang tidak mau mengambil ilmu tersebut. Ada yang tidak mau mengambil warisan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka yang menginginkan untuk mengambil ilmu dan warisan tersebut, faqad akhadha bihadzin wafir. Mereka telah mengambil bahagian yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nasihat kepada saya pribadi dan kepada segenap ikhwan wal ummahat, agar senantiasa kita menimba ilmu syar'i, hadir di majlis-majlis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu, di kajian-kajian ilmiah, agar kita bisa menambah bekal-bekal kita dalam tanda kutip persenjataan-persenjataan kita untuk menghadapi sekian banyak syubhat, sekian banyak kerancuan-kerancuan fikiran yang di akhir zaman ini sangat banyak disebarluaskan oleh pengikut al-mubtadi'ah wa ahli al-ahwa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan babu fadli man yasilu dharrahimi dhalim, keutamaan mereka yang menyambung tali silaturahmi walaupun kerabat mereka adalah orang yang pernah menzalimi mereka. Disebutkan di dalam hadis ini 6 sebab seorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan, dan yang menjadi syahid adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal fayu ala dzir rahimiz zalim. Dan telah kita jelaskan pula lafaz az-zalim adalah lafaz yang saqat, yang gugur dari nuskhah al-adabu al-mufrad yang ada di hadapan kita. Karena hadis ini telah diriwayatkan oleh ashab al-musannifun dari selain al-adabul mufrad, diantaranya adalah al-imamu Ahmad, wal-imamu Tayalisi, dan al-imamu Hakim. Mereka menukilkan lafad al-zalim. Begitu pula sebab yang terakhir yang menjelaskan kepada kita sebab seorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah kaf lisanaka illa min khair. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, jagalah lisanmu, janganlah engkau mengucapkan kecuali perkara-perkara yang mengandung kebaikan. Ada tambahan faedah dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yang ingin saya tambahkan pada majelis pagi hari ini, yaitu ucapan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, terkhusus yang berkaitan dengan sebab keenam ini, yaitu kaful lisan, menjaga lisan untuk tidak mengeluarkan sesuatu kecuali perkara-perkara yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak berbicara akan banyak kesalahan dan ketergelinciran yang akan dia miliki. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, ketergelincirannya, akan semakin sedikit sikap malunya, al-haya', rasa malunya yang dia miliki. Wa man qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang sikap malunya, rasa malunya sudah sedikit, fannaru awla bihi, neraka Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang lebih berhak untuk dia. Maka Umar bin Khattab di sini menjelaskan 3 amalan yang seimbang, satu garis lurus, yaitu banyak bicara akan mengantarkan kepada seseorang yang sering terjatuh di dalam kesalahan. Apabila dia banyak bicara akan banyak terjatuh di dalam kekeliruan. Kalau dia banyak kekeliruannya, otomatis sikap malunya sudah akan berkurang pula. Kalau sudah sikap malunya berkurang, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, fannaru awla bihi. Dia enggak punya sikap malu lagi mengucapkan apa yang dia inginkan, menyebarkan kebatilan-kebatilan, menyebarkan syubhat-syubhat yang ada di sisi dia sebagai seorang mubtadi', fannaru awla bihi. Neraka adalah sesuatu yang lebih berhak untuk dirinya. Begitu pula yang berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak diam dalam kesehariannya, naja, dia akan menjadi seorang yang beruntung, dia akan menjadi seorang yang selamat dari neraka Allah wa iyadu billah. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan apa yang telah kita bahas dalam riwayat terakhir. Di antara sebab masuknya seorang ke dalam syurga Allah adalah ketika dia bisa menjaga lisannya, tidak mengeluarkan sesuatu dari lisannya kecuali perkara-perkara yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun man wasala rahimahu fil jahiliyyati tsumma aslam. Sebuah bab yang berkaitan dengan man wasala rahimahu, barang siapa yang menyambung tali silaturahminya, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, di masa dia masih berada pada kegelapan, di masa di mana dia masih banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di masa di mana dia masih terjerumus di dalam jurang kesyirikan, masuk di dalamnya perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan-amalan solehnya. Thumma aslam, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam al-Islam. Maka dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah ini, beliau ingin menjelaskan apa hukumnya amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh seorang musyrik, oleh seorang yang belum mengikrarkan dua kalimat syahadah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia masih di masa jahiliyah, dia masih dalam kesyirikan-kesyirikannya, akan tetapi dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Suatu saat dia masuk ke dalam al-Islam, apakah amalan-amalan soleh tersebut batal begitu saja, tidak terhitung begitu saja, akan habis, tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun? Inilah yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Beliau membawakan sebuah sanad bi sanadihi an Urwah ibn Zubair. Dari Urwah ibn Zubair, anna Hakim ibn Hizam akhbarahu, bahwasanya seorang sahabi, seorang sahabat yang mulia yang bernama Hakim ibn Hizam pernah mengkhabarkan kepada Urwah ibn Zubair. Hakim ibn Hizam adalah seorang sahabat yang lahir 13 tahun sebelum Amul Fil, sebelum tahun gajah. Kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Amul Fil adalah memiliki hubungan yang sangat dekat. Nabi alaihi salatu wasallam lahir pada Amul Fil. Maka Hakim ibn Hizam lahir 13 tahun sebelum Amul Fil itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki umur yang sangat panjang. Di dalam sebuah riwayat yang sahihah disebutkan oleh al-mu'arrikhin, para ahli sejarah, bahwasanya umur Hakim ibn Hizam ini mencapai bilangan 120 tahun. Usia beliau mencapai bilangan 120 tahun. Yang mana al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya 60 tahun di dalam tarikhnya. Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan Hakim ibn Hizam 60 tahun beliau hidup di masa jahiliyah, dan 60 tahun yang tersisa hidup menjadi seorang muslim, menjadi deretan dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hakim ibn Hizam adalah putra dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Hizam ibn Khuwaidid. Hizam ibn Khuwailid adalah salah seorang saudara dari Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid kita mengetahui merupakan deretan dari Ummahatul Mukminin, bahagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Hakim ibn Hizam ini pun memiliki seorang sepupu yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam. Sepupu dari Hakim ibn Hizam adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, sehingga Urwah ibn Zubair yang ada di dalam riwayat ini merupakan anak dari sepupu Hakim ibn Hizam, yaitu Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hakim ibn Hizam akhbarahu, pernah mengkhabarkan kepada anak dari sepupu beliau yang bernama Urwah ibn Zubair, annahu qal, bahwasanya Hakim ibn Hizam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lin nabiy alaihi salatu wasallam. Hakim ibn Hizam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun. Sebuah pertanyaan yang luar biasa dari seorang Hakim ibn Hizam yang menjelaskan al-juhud, kesungguh-sungguhan yang ada pada diri seorang Hakim ibn Hizam. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apa pendapatmu tentang perkara-perkara, amalan-amalan yang pernah aku lakukan, atahannathu biha, berupa amalan ibadah. At-tahannuth memiliki makna at-ta'abbud, memiliki makna at-taqarrub, mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya dia memang fil jahiliyah, di masa jahiliyahnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bayangkan bahwasanya orang jahiliyah ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka walaupun memiliki sesembahan yang banyak, mereka tetap menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang Maha menciptakan. Mereka tetap memiliki sebuah akidah, sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik. Ar-Razzaq, yaitu zat yang memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi kesesatan mereka ada pada al-ubudiyah. Mereka enggak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau untuk mempersembahkan amalan-amalan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka persembahkan kepada Allah salatnya, zakatnya, sedekahnya, silaturahimnya, seperti apa yang akan kita sebutkan dalam riwayat ini, pun mereka juga mempersembahkan amalan-amalan tersebut, perkara-perkara tersebut kepada patung-patung yang mereka miliki. Ya, patung-patungnya orang saleh, Al-Lata wal-Uzza wal-Manata tsalitsatal ukhra dan yang lainnya. Ini yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang terlaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan saleh ini benar-benar mereka niatkan, ingin mereka persembahkan untuk tahannuth, untuk ta'abbud, untuk taqarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisinya akidahnya masih penuh dengan kesyirikan. Fil jahiliyah, di masa-masa jahiliyah, yang mana masa-masa tersebut sangat gencar kaum jahiliyah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu, disebut sebagai sahirun majnun, tukang sihir yang gila, dilempari kotoran wal iyad billah, diberikan duri di jalan-jalan beliau dan yang semisalnya dari kejahatan-kejahatan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min silatin, diberikan contoh oleh Hakim Ibn Hizam. Amalan-amalan saleh yang beliau kerjakan hanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu contohnya? Min silatin, menyambung tali silaturahmi. Wa'taqatin, membebaskan, memerdekakan budak-budak. Wa sadaqatin, dan bersedekah kepada al-fuqara wal masakin wal muhtajin. Beliau bersedekah memberikan sebahagian hartanya kepada kaum fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini tiga contoh amalan soleh yang disampaikan oleh Hakim Ibn Hizam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi muskilahnya, permasalahannya adalah beliau melakukan tiga amalan soleh ini, maka unihi musyrikan. Beliau masih dalam kondisi musyrik, belum tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahalli fiha ajrun. Kemudian beliau masuk ke dalam Islam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dulu bagaimana? Apakah terhitung? Aku akan mendapatkan pahala, teranggap aku mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah amalan tersebut batal begitu saja? Tidak dianggap sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Hakim. Maka Hakim mengatakan dengan menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab permasalahan yang ada di sisi Hakim Ibn Hizam sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Hakim radhiyallahu ta'ala anhu ardah, aslamta, engkau telah masuk ke dalam Islam, ala ma salafa min khairin, dan amalan-amalan solehmu, amalan-amalan baik yang dahulu kamu lakukan juga ikut bersama kamu masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Teranggap. Tidak dijadikan sesuatu yang sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha Rahim. Allah zat yang Maha Ar-Rahman, memiliki sikap kasih sayang yang luar biasa. Bahkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hal ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyayangi seorang hambanya daripada kesayangan seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang maha sempurna dari apa yang dimiliki oleh sifat-sifat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aslam ta'ala ma salafa min khairin. Engkau telah masuk ke dalam Islam dan amalan-amalan solehmu yang terdahulu pun masuk ke dalam Islam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan seperti yang kita tahu, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula hadis ini datang dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad ibn Hadi alaihi rahmatullah menjelaskan hadis ini secara ringkas. Akan tetapi penjelasan beliau ini memiliki kandungan yang luar biasa. Berkata Syekh Zaid alaihi rahmatullah fi hadzal hadis, di dalam hadis ini taqrirun syar'iyyun, ada hukum syar'i, kaedah Islam yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqdi bi anna ma kana ya'maluhu al-insan fi halil kufri min a'malil khairi allati ja'a al-islamu biiqrariha wal amru biha idza aslama wa kana ya'malu a'malan salihatan fa innallaha yaktubu ajrahu alladhi aslafahu. Islam mengajarkan dalam sebuah kaidah yang sangat luar biasa, orang-orang yang dahulunya sebelum beriman, sebelum masuk ke dalam Islam, tapi mereka melakukan amalan-amalan soleh yang Islam mengajarkan hal tersebut. Jadi itu merupakan perintah dari agama Islam, syariat Islam yang mulia, seperti tiga amalan yang disebutkan oleh Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, menyambung tali silaturahmi, memerdekakan seorang budak, bersedekah kepada kaum fakir dan miskin. Ini amalan-amalan yang dianjurkan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaidahnya, amalan saleh yang teranggap saleh oleh Al-Qur'an was sunnah. Bukan amalan saleh yang dianggap saleh oleh mereka, logika-logika berfikirnya orang musyrikin. Bukan amalan saleh yang dianggap oleh mereka kufar sebagai amalan yang baik. Contoh misalkan, seorang musyrik, atau mungkin kalau di tengah-tengah kita ini seorang yang non-muslim lah, seorang kafir, belum memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka menganggap di logika mereka yang namanya tersenyum kepada seorang wanita ajnabi yang bukan mahramnya, bukan adiknya, bukan ibunya, bukan bibinya, bukan dzir rahim, bukan seorang yang menjadi mahramnya, seorang wanita ajanib, wanita ajanib yang bukan bahagian dari mahramnya, tersenyum pada mereka adalah bahagian dari amalan kebaikan, budi pekerti yang luhur, toleransi di dalam beragama, toleransi di dalam hubungan sesama manusia, dan yang seterusnya dari semboyan-semboyan mereka. Tapi kita melihat, apakah yang demikian dianggap soleh, dianggap baik, dianggap sebuah amalan ketaatan oleh Al-Quran wa Sunnah? Ternyata tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kondisi-kondisi para wanita yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak, apalagi wanita-wanita ajanib masuk ke dalam hukum ini, untuk tidak disapa, untuk tidak disenyumi, untuk tidak diramah tamahi, untuk tidak memberikan adab dan sopan santun kepada mereka, kecuali perkara-perkara tersebut kita berikan kepada dzur rahim, kerabat-kerabat kita yang memiliki hubungan darah. Ini ajaran Islam, ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang berkaitan dengan amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang non muslim di luar agama Islam, apabila amalan saleh tersebut terhukumi, teranggap sebagai amalan saleh menurut Al-Qur'an wa Sunnah, na'am, itu akan dia bawa. Misalkan ada seorang kafir, seorang non-muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, ikut-ikutan, saat itu amalan solehnya akan menjadi sesuatu yang sia-sia, habaan mansura, tidak akan teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapus amalannya. Karena yang namanya amalan soleh, seperti yang kita ketahui, memiliki dua syarat mutlak, yaitu dia harus beriman, dalam artian dia harus mengikhlaskan amalannya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah, dia harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam melakukan puasa Ramadan, tayyib, syarat yang kedua sudah dia penuhi, tapi syarat yang pertama belum dia penuhi. Karena tidak mungkin dia ikhlas tanpa adanya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kalimat tauhid yang dia ikrarkan, dia ucapkan dengan lisannya. Maka selama dia kafir, selama dia masih non-muslim, tidak akan teranggap amalan tersebut. Tapi ketika dia berislam, mengikrarkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka amalan soleh tersebut, yang juga teranggap soleh, terhukumi sebagai amalan soleh dalam Al-Quran wa sunnah, akan diberikan pahalanya, ganjarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azza wa jal adalah zat yang maha adil, tidak akan mendzalimi seorang hambanya dengan kezaliman sedikit pun. Maka Hakim Ibn Hizam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang beliau fahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang masih kufur, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqad habita 'amaluhu. Amalan-amalannya akan tertolak, tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mengundang Hakim Ibn Hizam, memberanikan diri Hakim Ibn Hizam untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana amalan soleh yang telah aku lakukan dahulu wahai Rasulullah?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjawab, "Aslamta 'ala ma salafa min khairin." Engkau masuk ke dalam Islam dan amalan-amalan solehmu pun juga masuk ke dalam al-Islam, yang artinya akan dianggap sebagai amalan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau riwayat ini. Yang pertama adalah idrakun minhum ay min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna syirka muhbitun lil amal. Anna syirka muhbitun lil amal. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, secara keseluruhan siapapun dari mereka menyadari, mengetahui, mengilmui bahwasanya yang namanya kesyirikan muhbitun lil amal, akan menghapuskan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Mereka sadar itu, sehingga ketika mereka masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kokoh akidah ini di dalam sanubari-sanubari mereka. Mereka benar-benar menyadari yang namanya kesyirikan akan membatalkan amalan-amalan soleh. Walaupun mereka sudah letih, capek melakukannya, letih mengerjakannya, tetap akan dianggap sebagai satu hal yang sia-sia. Mereka faham. Inilah keilmuan yang ada di sisi murid-murid langsung Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini, kita bisa melihat bagaimana keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardahum as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka orang-orang yang terdahulu dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan langkah-langkah yang akan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Maka keutamaan sahabat-sahabat Nabi adalah keilmuan yang ada di sisi mereka. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil, al-'abdu idza manallahu 'alaihi bil hidayah ba'dal jahiliyah tahsabu bihi a'maluhu shalihah. Seorang apabila mendapatkan hidayah setelah dia memiliki kesyirikan, maka amalan-amalan solehnya akan terhitung dan teranggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan diganjar dengan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi satu syaratnya, dia harus dulu mengikrarkan dua kalimat syahadatnya. Selama dia masih dalam kondisi musyrik, selama dia masih dalam kondisi non-muslim, tidak akan bisa amalan-amalan solehnya teranggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ini mengantarkan kepada kita tentang faedah yang ketiga dari riwayat ini atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta 'ala ma salafa min khairin. Engkau masuk ke dalam Islam dan amalan-amalan yang salaf, amalan-amalan yang terdahulu, amalan-amalan yang terdahulu engkau kerjakan pun akan dihitung, diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam lafaz salafa, salafa ini secara bahasa adalah al-qadim wa taqaddum, apa-apa yang telah lalu, apa-apa yang terdahulu, Oleh karenanya kita menisbahkan diri kita kepada as-salafiyah, fahmus salaf, pemahaman para salaf, wa ala ra'sihim adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, karena mereka lah orang-orang yang terdahulu. Berdasarkan lafaz inilah da'watus salafiyah dikenal di tengah-tengah para a'immatu as-salaf. Maka lafaz ini pun keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang engkau lakukan di masa dahulu, di masa lalu, dari amalan-amalan kebaikan, dari amalan-amalan soleh, maka itu akan teranggap sebagai satu hal yang baik, akan diganjar, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Zaid alaihi rahmatullah, yu'jaru ala ma'amilahu qabla al-islam. Ini faedah yang berikutnya. Seorang yang melakukan amalan soleh, yu'jar, akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan sebelum datangnya Islam. Wa yu'jaru ala ma'amilahu ba'dal Islam. Dan ditambah lagi, dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala setelah amalan-amalan soleh tersebut dia kerjakan setelah dia menjadi seorang muslim. Jadi pahalanya double. Pahalanya double sebelum dia masuk ke dalam Islam, amalan solehnya diganjar oleh Allah, dan ketika dia masuk ke dalam Islam pun pahalanya akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min fadlillahi wa rahmatihi ala ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dalam riwayat atau hadis ini adalah bagaimana seorang musyrik, atau bisa kita kiaskan seorang yang fasik, seorang yang tidak istiqamah di jalur ketaatan, mereka masih memiliki fitrah. Mereka masih memiliki tabiat dasar yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tabiat dasar kepada setiap hambanya, baik dia muslim ataukah non-muslim, baik dia musyrik ataukah muwahhid, baik dia mubtadi' ataukah sunni. Mereka memiliki sebuah fitrah, sebuah tabiat dasar, apa? Ingin taqarrub, ingin mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak asing ketika melihat riwayat yang demikian. Musyrik kok bisa beramal soleh? Kafir kok bisa beramal soleh? Itu adalah fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan ke sanubari-sanubari mereka, ke hati-hati mereka. Ada sedikit kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan pada hati-hati tersebut. Akan tetapi, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari tabiat dasar itu, fitrah tersebut, tidak akan bisa menularkan kebaikan kepada seluruh anggota tubuhnya, kecuali dia masuk ke dalam al-Islam. Seperti misalkan Hakim Ibn Hizam. Dia melakukan kebaikan, atau beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda melakukan amalan-amalan soleh di dalam masa jahiliyahnya. Tapi hal itu tidak membawa beliau sebagai orang yang mulia di sisi musyrikin. Bahkan beliau teranggap masih sebagai seorang yang hina, karena mungkin melakukan amalan-amalan yang dikerjakan oleh muslimin, yang dikerjakan oleh Muhammad dan yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam, dipandang jelek, dipandang remeh oleh sesama musyrikin. Akan tetapi itu semua tetap mengantarkan beliau untuk mau mengerjakan amalan soleh. Apa fitrah itu? Itu tadi fitrahnya, yaitu at-taqarrub, ingin mendekat diri, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, bagaimana seorang musyrik dan non-muslim pun masih bisa melakukan amalan soleh. Mafhumul mukhalafah dari pembahasan ini adalah bagaimana seorang muslim dan seorang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa melakukan hal yang tidak pantas. Dalam artian, dia bisa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena Islam bukanlah jaminan. Seorang muslim berarti dia akan terus melakukan amalan soleh. Seorang musyrik berarti dia terus melakukan amalan kejelekan. Tidak. Itu bukan tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana dia bisa bermujahadah melawan hawa nafsunya. Ketika seorang muslim, seorang yang telah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang telah berjanggut, seorang yang telah berjubah, seorang yang telah berpakaian dengan pakaiannya yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tidak mungkin dia melakukan satu hal yang berbau kemaksiatan, berbau kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, di antara faedah hadis ini pula yang disebutkan oleh para immatus salaf, bagaimana seorang mengintrospeksi keadaannya. Tidak menganggap apabila dia muslim, apabila dia sunni, apabila dia salafi, berarti sudah selamat. Pasti yang dia kerjakan adalah amalan-amalan soleh. Pasti yang dia kerjakan adalah amalan-amalan ketaatan. Belum tentu. Berapa banyak orang yang melakukan amalan kemaksiatan dalam kondisi secara zahir dia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi tolak ukur di sini adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, innan nafsal ammaratun bisu, hawa nafsu itu akan terus menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Kita lawan dan kita perangi agar hawa nafsu tersebut tunduk kepada syariat Allah, kepada Al-Quran, dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah ta'ala, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bab yang berikutnya, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yaitu yang berkaitan dengan silaturahim, masih berkaitan dengan menyambung tali silaturahmi dalam judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, As-Silah Dzirrahim Al-Musyrik Wal-Hadiyah, menyambung tali silaturahmi kepada orang musyrik. Kalau kita memiliki kerabat yang masih non-muslim, kalau kita masih memiliki kerabat yang belum mengikrarkan syahadatnya, apakah kita boleh menyambung tali silaturahmi kepada mereka dan memberikan hadiah kepada mereka, akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bahas atau kita jawab dalam kesempatan hari ini. Afwan ingin bertanya, bolehkah ketika terjadi musibah atau gempa, akhwat keluar dari rumah tanpa menggunakan kaos kaki karena ingin menyelamatkan diri? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ya subhanallah, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Apakah demikian kaku, apakah demikian keras al-Islam di pandangan-pandangan kita? Al-Islam telah menjelaskan apa yang tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada unsur paksaan sedikit pun di dalam Islam. Sehingga apabila para wanita as-salafiyat bercadar, para wanita as-salafiyat mengenakan hijab-hijab syar'inya, itu bukan satu tuntutan, satu keharusan yang kita minta kepada mereka, tapi mereka sendiri yang mewajibkan diri-diri mereka setelah mereka mengilmui hal tersebut. Ini adalah perintah Nabi SAW, ini adalah hukum yang rajih dalam permasalahan ini dan yang seterusnya, sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan, sekeputusan untuk bisa tetap berhijab dengan hijab yang syar'i. Begitu pula dari kalangan ikhwan, dari kalangan rijal. Tidak ada seorang pun yang memaksa antum harus menggunakan jubah di setiap saat. Antum harus berjanggut di setiap saat. Kondisi yang seperti ini bukan paksaan dari satu orang, dari dua orang, dari guru, dari ustadz, dan yang seterusnya. Tapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan hal tersebut, berarti Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkannya, yang kita harus tunduk dengan perintah Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berkaitan dengan hal ini, ketika seorang wanita akan keluar menyelamatkan dirinya apabila terjadi bencana musibah, Islam itu membawa kemudahan. Innad dina yusrun. Agama Islam itu membawa kemudahan. Maka janganlah mempersulit diri sendiri. Kalau dalam kondisi darurat, sekian banyak hal yang haram dihalalkan oleh Islam. Dalam kondisi darurat, seorang boleh mengkonsumsi daging babi. dalam kondisi darurat seorang boleh meminum minuman keras, meminum khamar. Apalagi hanya tidak memakai kaos kaki. Islam ini agama yang mudah, jangan dipersulit dan jangan dikesankan bahwa apa yang kalian lakukan adalah perkara yang dipaksa oleh manusia. Orang yang dipaksa oleh ajaran-ajaran, oleh individu-individu. Yakinilah, imanilah apa yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung sama sekali unsur paksaan, dan kita melakukan sunnah Nabi, amalan-amalan ketaatan tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas mengharapkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Maka kesimpulannya dari pertanyaan tersebut adalah tidak mengapa, karena itu adalah hal yang darurat dan terpaksa. Bismillah, apakah benar para Habib adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tinggal dilihat silsilahnya. Apabila memang mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berarti mereka dari kalangan Ahlul Bait yang harus dimuliakan, dan mereka memiliki hukum-hukum khusus, di antaranya mereka tidak menerima sedekah. Dan yang namanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerabat Nabi alaihi salatu wassalam, paman beliau yang bernama Abu Talib, yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan di akhir hayatnya masih diusahakan oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, terus diusahakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hal yang lain, yaitu matinya Abu Talib dalam keadaan kafir, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan keturunan yang jauh. Mungkin kalau para habaib sekarang keturunannya sampai beberapa sanad, sampai beberapa orang, mungkin keturunan kesekian puluh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini paman langsung, kerabat, kerabat terdekat dari Nabi alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam an-nar. Jadi kalau para habaib tersebut menganggap kami keturunan Nabi, ayo muliakan kami, ayo, ayo, ini berarti menunjukkan satu hal yang takabur, satu hal yang mengandung kesombongan. Ya kalau memang anda keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadu'lah sebagaimana tawadu'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Berakhlaklah sebagaimana berakhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Berakidahlah sebagaimana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar anda adalah seorang keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, cintailah beliau. Bagaimana tata cara mencintai beliau? Ya tinggalkan kemaksiatan. Sekian banyak habaib kita dapati, wal'iyadzu billah, masih merokok. Sekian banyak habaib kita dapati masih musbil. Sekian banyak habaib kita dapati masih tidak memelihara janggutnya. Apakah demikian akan membawa mereka menjadi orang-orang yang mulia, walaupun mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang berkaitan dengan hal ini, tidak cukup kita hanya mengaku-ngaku. Tidak cukup yang namanya keturunan itu akan memberikan kemuliaan. Yang akan menjadikan kita orang yang mulia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apapun nasab Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak akan menjadi orang yang mulia kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Apakah zaman sekarang ada budak? Tidak ada, di zaman sekarang sudah tidak ada budak. Hukum perbudakan tidak ada lagi yang bisa diamalkan di zaman sekarang. Apakah orang-orang awam secara keumuman diberikan uzur dengan kejahilannya? Ia tidak sholat lima waktu, melakukan dosa, kemaksiatan, kekufuran, nonton TV roja, tidak ta'alim dan sebagainya. Padahal Allah berfirman, "Ya la yakuna linnasi 'alallahi hujjatan ba'dar rasul." Bagaimana jawabannya? Apa yang diberikan uzur dari kejahilan ini berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami apabila kami nasina, lupa, aw akhtana, atau kami salah. Ini yang diberikan oleh syariat Islam, uzur-uzur yang syar'i. Akan tetapi apabila di zaman sekarang, walhamdulillah, sekian banyak wasilah, sekian banyak perantara, orang bisa mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan al-haq, maka dijelaskan oleh sebagian para ulama, mereka tidak memiliki uzur. Apabila, apalagi kondisinya di sini, dia tidak mengerjakan, contoh yang diberikan di soal ini adalah tidak sholat lima waktu. Yang namanya sholat lima waktu inilah ilmun bid-darurah, ilmu yang harus diketahui oleh seorang muslim dan wajib untuk dia mengetahui. Ilmu itu yang berkaitan dengan sholat lima waktu adalah hal yang wajib sehari semalam. Orang yang demikian tidak akan mendapatkan uzur. Artinya dia walaupun jahil dalam perkara ini, dia dicela. Kenapa dia tidak mau mencari ilmu tentang kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim? Apakah dia menganggap muslim itu hanya sebagai sebuah predikat? Apakah dia menganggap seorang muslim itu hanya sebagai sebuah gelar? Ini satu kesalahan. Maka ini sangat berkaitan erat dengan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apalagi perkara-perkara yang harus dia ketahui. Khususnya adalah arkanul Islam, syahadatnya, salatnya, zakatnya, puasanya dan hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Makin demikian tidak akan mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sama pertanyaannya berkaitan dengan Habib, para ulama, apakah keturunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan secara global. Mohon penjelasannya tentang seorang imam sholat ketika sudah selesai, apakah wajib menghadap makmumnya, dan tolong penjelasannya hadis dan riwayatnya, karena kita menjadi imam di suatu kampung, kami harus siap menjelaskan tentang hadis atau riwayatnya. Jazakumullahu khairan. Yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya yang sering beliau kerjakan dan selalu beliau kerjakan, bukan hanya sering, adalah apabila beliau menjadi imam, beliau menghadap kepada para makmum setelah salam beliau ucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, kemudian beliau menghadap kepada para makmum. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka di situlah kalian akan mendapati pembahasan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam selalu menghadap ke arah makmum setelah salatnya. Dan hadis-hadis yang lain sangat banyak, riwayat-riwayat yang lain, terutama yang berkaitan dengan salatnya Nabi alaihi salatu wasallam pada peperangan Khaybar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salatul asr karena tersibukkan dengan perkara-perkara musyrikin, dan beliau langsung mengerjakan sholatul maghrib. Beliau lupa, belum mengerjakan sholat al-asr. Maka beliau mengerjakan sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu selesai, beliau menghadap ke makmumnya dan bertanya, apakah salah seorang dari kalian mengetahui, aku belum mengerjakan sholat asar? Para makmum sepakat, na'am ya Rasulullah, engkau belum mengerjakan sholat asar. Menunjukkan apa? Beliau menghadap ke arah makmum setelah sholat-sholat wajib. Dan tidak ternukil sedikit pun dari Nabi SAW, beliau mengamalkan yang namanya zikrul jamaah, berzikir secara berjamaah setelah salat-salat wajib. Wallahu a'lam bissawab. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk apa yang telah dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ana ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan menggunakan pakaian terbaik saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. Aminu iyyakum. Pakaian terbaik yang dimiliki, kalau bagi seorang rajul, seorang laki-laki, maka apa yang dia miliki, kalau kita mau melihat kepada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian terbaik yang ada di sisi beliau adalah apa yang berwarna putih. Akan tetapi, di dalam kehidupan seorang muslim, mungkin dia memiliki baju atau pakaian atau jubah yang lebih baik dari warna putih yang ia miliki. Misalkan dia memiliki baju warna putih itu sudah sekian tahun lamanya, ada baju baru yang berwarna biru misalkan, itu adalah pakaian yang terbaik bagi dia. Jadi tidak mutlak harus berwarna putih, pakaian yang terbaik adalah pakaian yang paling dia sukai dan yang paling indah menurut dia, dan tidak harus berwarna putih. Adapun bagi an-nisa, bagi mereka kaum wanita, maka pakaian terbaik yang ada di sisi mereka apabila keluar dari rumah, sekali lagi apabila keluar dari rumah, adalah pakaian-pakaian yang berwarna gelap, hitam dan yang semisalnya, biru dongker atau merah tua dan yang seterusnya. Tapi yang paling utama adalah berwarna hitam. Itu bagi an-nisa. Wallahu a'lam bissawab. Masuk ke dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian terbaikmu, ambillah perhiasan-perhiasanmu apabila akan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus kepada nisa, nasihat saya jangan terlalu memilih pakaian-pakaian yang berwarna karena akan mendatangkan sebahagian fitnah bagi kaum rijal. Pakailah pakaian-pakaian yang gelap, yang paling afdal adalah yang berwarna hitam, yang itu akan menjaga kehormatan diri-diri kalian. Ya ra'akunallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertanyaan terakhir, siapakah Syekh Abu Usamah Rabi'? Apakah beliau termasuk ulama ahlu sunnah atau bukan? Dikarenakan orang ini akan datang ke Indonesia, dan apakah Ustaz mengenal orang tersebut? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallah. Abu Usamah Rabi' adalah orang yang berasal dari negeri Yaman, yang dia juga merupakan seorang mahasiswa di Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah. Wallahu alam, terakhir yang saya tinggal ke sini, dia sedang berada di jenjang S3, akan menyelesaikan program doktornya. Wallahu alam sekarang sudah selesai atau belum. Walhasil dia sama dengan orang-orang yang akan datang pula, ya, bersama Ruzaik, bersama Adil Mansur, orang-orang yang tidak berjalan di atas fatwa kibar ulama, tidak berjalan di atas fatwanya Syekh Rabi Ibn Hadi Umair, tidak berjalan di atas fatwanya Syekh Ubaid Ibn Abdul Hal Jabiri, tidak berjalan di atas wejangannya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari, pun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, mereka semua menyelisih ulama kibar. Sehingga apa yang ingin kita harapkan dari petuah-petuah mereka yang mana berisi tuhmah, celaan-celaan, tuduhan-tuduhan dusta, syubuhat-syubuhat, dan mereka tidak berjalan di atas fatwa dan wejangan arahan ulama kibar, itu saja sebenarnya sudah cukup untuk kita menghukumi siapa mereka dan bersama siapa mereka. Hakikatnya mereka bersama ahlil ahwa yang akan menjadikan salafiyin zuhud kepada para ulama kibarnya. Mereka mengeluarkan beberapa statement, beberapa pertanyaan yang kaitannya, Syekh Rabi juga manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Syekh Ubaid Al-Jabiri adalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Syekh Abdullah Al-Bukhari adalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Dan kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang demikian, seperti apa yang disebutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, kalimatul haq urida bihil batil. Kalimat yang benar, akan tetapi yang diinginkan di dalamnya adalah kebatilan. Karena mereka ingin menzuhudkan, menjadikan salafiyin ini zuhud, tidak perlu kepada ulama-ulama kibarnya. Sementara itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar kalian. Maka jangan mau kita dijadikan sebagai orang-orang yang zuhud, tidak menganggap para ulama besar. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.